Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati keluarga besar Syekh Khalil, lebih khusus Kyai Haji Fakhrillah dan semua keluarga santri yang saya hormati. Ini acara ngaji yang memang permintaan Gus Yofur dan saya supaya memang benar-benar memperingati Syekhona Khalid. Jadi kalau tanpa kitab beliau, nanti ini namanya ngaji Gus Bah, bukan ngaji Syekhona Khalid. Jadi kalau sampai saya sesatkan itu, saya tidak tanggung jawab. Tapi kalau ada kitabnya, kitab ini saya dikasih Gus Ismail itu sudah 3 bulan yang lalu. Jadi beliau sering ke rumah saya ngasih kitab ini. Cuma saya agak kecewa ya, kecewa dengan isi kitab ini satu, tapi kecewa yang baik. Dulu ketika saya kecil, itu yang paling saya kenang dan semoga ini yang nyata, itu kalau Syekhona Khalil diundang takziah, ada orang meninggal, itu kalau beliau nalkin hanya gini, pokoknya kamu kalau ditanya malaikat, tanya macam-macam, bilang nunggu saya. Nah ternyata di kitab ini beliau ngajarkan cara jawab. Itu saya agak kecewa, saya ingin seperti itu saja. Jadi makanya ini lajnah harus mensarai gitu. Karena keinginan publik itu suka yang itu aja ya. Kalau ditanya malaikat, nunggu apa? Syekhona Khalil, nunggu ketua katanya. Nah khawatir saya Syekhona Khalil juga nunggu ketuanya lagi. Nunggu ketuanya lagi sampai akhirnya mungkar nakir ngadepi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kira-kira sudah tidak berani tanya lagi. Karena tidak mungkin kan Nabi ditanya, "Waman nabiyuka? Nabi kamu siapa?" Gitu. Wah, itu kan sembrono sekali itu. Jadi dan apa ya, meskipun itu cerita mulai kecil ya, perlu dicatat saya ketika satu sanawi ngaji di abahnya Gus Yofur pernah diajak bapak saya. Saya satu sanawi ya kira-kira tahun 86 atau 87 ziarah Syekhona Khalil sama Batu Ampar. Ketika itu diminta bapak saya khataman. Nah sanad bapak saya itu hafal Quran. Di antara sanadnya itu lewat Bajullah Salam, terus lewat Kiai Said Sampang. Di antara sanad beliau, tentu beliau punya sanad banyak, termasuk lewat Mbak Arwani, Mbak Munawir dan seterusnya. Kalau soal kesamaan sanad kita dengan Syekhona Khalil jelas ya, karena misalnya saya, Mbak Mun, Mbah Zuber, Kefake Mas Kumambang, ngaji sama Mbah Mahfud Termas, ngaji sama Syed Abi Bakar Sato, Syed Buliana, ngaji sama Syed Zaini Tahlan. Di sini ditulis bahwa min masyaihi Syekhona Khalil adalah Syed Zaini Tahlan. Ya terus sampai Utsman Adim Yati, seterusnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga sanad yang benar adalah kalau ditanya malaikat cukup jawab nunggu apa? Ketua. Sehingga saya minta sama Lajnah Turos supaya nyarai pertanyaan itu boleh dijawab atau boleh diserahkan ke pimpinan gitu. Karena ini supaya cerita yang beredar yang sudah menyenangkan ini tidak direvisi gitu. Kan kasihan masyarakat gitu. Karena diantara imam yang baik adalah wa imamu qaumin wa hum lahu radun, ngimami masyarakat yang nuruti selera orang banyak gitu. Jadi di polling saja, kira-kira seleranya masyarakat suka jawab sendiri apa pasrah pimpinan? Kira-kira? Pasrah, pasrah. Pasrah, ya sudah nanti ditambahin. Wafi ba'di riwayah, kata. Karena ini saya baca, karena saya dikasih lama sekali oleh Gus Ismail. Saya sampai tahu ya karena ya beliau mondok di Anwar beberapa kali juga. Ngaji ya, ngaji bareng-bareng sama saya, ngaji mahal. Kemudian yang saya kenang dari komentarnya Lajnah, meskipun saya ya setengah setuju setengah enggak, ini Lajnah harus mendengar, ini bukan kritik, saya ingatkan saja. Di antara materi di sini disebutkan Syekhona Khalil, meskipun cerita istiqdadil maut, tapi beliau masih sempat mengikropi kalimat-kalimat dalam kitabnya. Kata Lajnah, ini untuk mengingatkan bahwa syarat wali itu harus alim. Jadi itu yang saya agak ngeritik Lajnah, karena itu cerminan komentarnya Lajnah sebetulnya. Kalau Syekhona Khalil sendiri akan membiarkan Allah yafalu mayasa. Jadi Allah boleh mengangkat wali yang tidak alim, itu saya yakin. Tapi di sini Lajnah, karena begini ya, ini bukan kritik ya, masukan supaya gak tersinggung. Karena begini ya, kalau dalam ilmu wali itu beda dengan ulama ya. Kalau pikirannya Imam Syafi'i, ulama itu mesti wali, tapi kalau wali tidak mesti ulama. Jadi artinya wali itu bolehlah dari orang yang enggak terlalu alim. Tapi di takriran ini, di mukadimah, seakan-akan wali itu harus alim. Kalau menurut saya, ya orang alim itu mesti wali, tapi wali tidak harus alim. Karena kritik saya itu bukan apa-apa, karena kasihan sampean semua enggak mungkin jadi wali gitu. Kalau syaratnya ketat-ketat itu. Jadi ini mewakili suara publik. Karena saya sering rebukan sama Gus Azim. Gus, ini bagus ini. Semua mic ingin dipakai ngaji. Jadi cara berpikir positif. Jangan kok, wah ngajinya udah profesional, mic-nya gonta-ganti. Tidak, cara berpikir ya semua mic ingin dipakai ngaji. Gitu. Saya ini itu pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang yang paling saya kagumi. Karena kalau ngendikan itu semuanya dibikin gampang. Ya Imam Syafi'i, orang yang tadi nyucup Anda, setelah di luar ngerasani Anda, menghujat Anda, itu gimana ya? Ya berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani ya. Jadi nanggapinya itu enteng saja. Itu separuh dari kampung kamu itu benci kamu, gayanya hormat. Ya baguslah kalau benci ya gak akan utang duit ya. Orang itu kalau neng-nengan itu kan gak akan minta tolong. Kamu pernah diutangi orang yang benci kamu? Tapi kalau teman, wah bahaya sekali itu. Jadi Imam Syafi'i itu enak saja melihat hidup itu gampang saja. Saya teruskan ya, pentingnya alim nahwu. Kalau belajar itu cari sisi ekstrimnya. Makanya dalam mukadimah yang saya setuju adalah betapa bahayanya kita kalau punya wali yang tidak alim. Meskipun wali tidak harus alim-alim banget, tapi kita tentu melihat Syekhona Khalil itu orang alim yang wali, bukan wali yang alim. Itu beda. Orang alim yang wali, bukan wali yang alim. Tapi orang statusnya alim dulu, baru min lawazimil alim, beliau itu wali. Nah ini kenapa penting? Karena begini, saya ini kan nekuni Quran ya, karena bapak saya hafal Quran, saya harus nekuni Quran. Itu trauma terburuk dalam sejarah Islam, itu sebenarnya masalah lahnal khitab atau lahnal kalam. Itu sejarah terburuk. Sehingga masyhur awal dikarangnya nahwu karena ada orang Arabi ketika ketemu Sayyidina Umar, kila Sayyidina Ali, dia frustasi gitu, tidak akan dapat rahmat dari Allah karena cara baca dia inna huwa bari'um minal musyrikina wa rasulih, dia baca Allah itu tidak punya urusan dengan orang musyrik, juga tidak punya urusan dengan rasul, karena dia baca dengan jer diatafkan minal musyrikin, sehingga yang masyhur itu dibenarkan oleh Sayyidina Ali. Kemudian beliau mutus Abdul Aswad Ad-Du'ali untuk ngarang nahwu. Itu kata cerita yang terkenal. Tapi cerita itu sebetulnya agak separuh salah. Mohon Lajnah membenarin. Jadi sebagian riwayat itu agak diprovokasi sebetulnya. Abdul Aswad itu orangnya sufi. Sufi wali kumul. Dia disuruh ngarang nahwu enggak mau. Terus si Amir saat itu kila Sayyidina Ali menyuruh orang disuruh salah di depannya. Jadi itu agak-agak drama. Menyuruh orang yang disuruh salah di depan. Ketika salah tadi, kesimpulan tadi inna huwa bari'um minal musyrikin wa rasuli, terus kamu datang ke rumah saya, kamu saya ajarin. Ini bahaya sekali kalau Quran kamu baca model gini. Sehingga terus dikarang bab ataf pasti. Jadi ada versi dua, yang satu nganggap itu alami, yang satu memang karena Abdul Aswad enggak mau ngarang nahwu. Sampai tadi dengan tanda kutip ada drama wati'ah, kejadian seperti itu, terus beliau baru ngarang. Terus kedua, Nabi sendiri zaman Sugeng, ini kenangan saya ngaji Sab'ah. Nabi itu zaman Sugeng, sebetulnya beberapa luhut, meskipun ini bukan riwayat yang valid-valid amat. Itu ada orang yang kalau manggil Nabi itu bukan ya Nabi Allah, tapi ya Nabi Allah. Meskipun kesalahan ini bagus. Sehingga Imam Asim mengatakan sebetulnya qiraah bil hamzi itu sah. Karena lafaz Nabi Allah itu bukan mahmus ya, tapi bukan nakis ya, tapi mahmus lam. Saya ulang lagi ya. Jadi sebetulnya kalau kita fair kan naba'a yang ba'u naba'an itu mahmus lam. karena nabi itu man naba'a anillah, orang yang menceritakan tentang Allah, maka harusnya ya ya nabi Allah. Buktinya fiilnya pakai nabi ibadi, pakai hamzah, nabi ibadi, ceritakan ke hambaku anni anal ghafurur rahim wa nabbihum an dhaifi ibrahim. Sehingga dalam qiraat Sabah kalau Imam Nafek baca itu wan nabiin, bukan wan nabiin tapi wan, dan itu ngenakkan kita. Ngenakkan kita itu begini, andai kan tidak ada bacaan seperti itu, maka kita akan mengira huzuan itu nakiswawi. Padahal tidak, dia mahmus lam. Buktinya ketika mati haza'ah yaza'u hus'an, Allahu yastahzi'u, pakai hamzah. Andai kan tidak ada kiro asap, maka orang ngira itu nakiswawi. Dan sampai nyari kamus nganti mati, hidup mati lagi, hidup mati lagi, gak ketemu. Temunya itu di mahmus lam. Sehingga saya suka kalau ada wali atau ulama ngarang nahwu itu suka. Saya termasuk suka baca nahwunya Syekhona Khalil. Dulu ketika saya kecil terkenalnya Syekhona Khalil itu bisa mengalfiahkan menjadi ilmu hakikat atau menghakikatkan halfiah. Begitu juga Kiai Jazuli Peloso. Dan itu ketika kita sudah hafal alfiah, hafal terus faham, itu memang benar-benar itu jadi nasihat yang luar biasa, contoh-contoh yang ada di alfiah. Nah, kenapa itu penting? Karena andai kan tidak ada kiro'ah sab'ah, kita itu tidak pernah tahu kalau kufuan itu mahmus lam. Tapi kalau ada yang baca kuf'an atau kufuan, kan terus enak gitu. Dan Allah tidak ada siapapun yang menyamainya. Makna menyamai itu kan dari kuf'an, bukan kufuan. Karena kalau kufuan kita anggap kayak ghuzwan atau apalah yang kira-kira mirip-mirip nakiswawi. Artinya begini, jangan sampai orang yang punya otoritas ilmu itu gak ngerti sorof gitu. Nanti bahayanya nanti nakis dikira mahmus, mahmus dikira nakis. Itu betapa bahayanya. Saya itu punya kitab yang di situ diceritakan ironis-ironisnya atau naifnya qori yang baca secara salah. Punya banyak kitab lah tentang itu. Di antaranya adalah ada seorang khotib itu pas khutbah baca ayat wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Terus dia masih baca wala tangkihul musyrikina hatta yu'min, masih baca bi fathit ta. Sehingga maknanya menjadi begini. Wala tangkihulan ojo nekai sira kabeh para lelaki. Kowe ojo nekai al musyrikin ing lanangan-lanangan musyrik. Jadi semua yang Arabi itu bilang. Kebetulan si pinggirnya Arabi tadi ulama. Kalau ndak jadi masalah besar. Apa betul itu Quran? Kalau Quran seperti itu hebatnya di mana? Karena berarti kan maknanya wahai para lelaki muslim jangan menekai lelaki musyrik. Terus kata si ulama tadi, enggak itu enggak Quran, itu kelirunya khotib. Itu khotibnya yang enggak pernah ngaji. Terus yang benar gimana Pak ulama? Yang benar itu yang ayat kedua atau alinea kedua itu bidomita wala tungkihul musyrikin. Artinya maknanya wala tungkihulan ojo nekahno sirotabe ayuhal awliya aibanatikum, tentu maf'ul behnya dibuang, putri-putri kalian semua atau mauliatakum ya kalau pakai umum yang anda waleni. Kamu jangan pernah menikahkan perempuan yang kamu waleni dengan lelaki musyrik. Dan kita betapa fatalnya ketika tak yang kedua kamu baca fat, itu kualitas balaghahnya hilang, kualitas maknanya hilang, macam-macamnya hilang. Hanya kesalahan dalam membaca tak bil fathi, bukan bid. Karena kalau bidomi jelas dari angkaha yungkihu ingkahan. Berarti khitabun lil auliya wala tungkihu ayyuhal auliya banatikum ing anak-anak wedon sira kabeh aja mbok nikahno anakmu wedok al musyrikin ing lanangan musyrik. Itu terus clear. Artinya gini, kita misalnya punya guru terkenal wali sudah dikutubi orang banyak terus nahwunya salah. Itu Jibril mesti bingung. Ini Quran saya kok jadi gini, itu gimana itu? Kan kecewa kan, nurunkan dengan afsohi lughat, dengan kelas terbaik, kemudian dibaca dengan secara salah. Fatalnya lagi kalau salah digo wirid mandi, lebih parah lagi. Karena nanti yang baca benar gak berani karena takut gak mandi. Makanya saya senang kalau ada ulama kayak Syekhona Khalil terkenal wali tapi juga terkenal an-nahwi. Saya dulu ngaji Mbah Mun itu Jamul Jamek lo, kitab yang bulatnya Masya Allah. Seneng saya sama ngaji ulama yang kitab-kitab nahwu yang bulat-bulat. Mbah Mun itu sampai sepuh ya baca Ibnu Aqil sampai sepuh. Itu memang seakan-akan jadi peringatan bahwa syaratnya ulama yang jadi wali, bukan wali yang menjadi ulama, itu memang harus mutabakhir bilughatil arabiyyah atau bilisanil arabiyyah. Kalau istilahnya Quran itu bilisanil arabiyyah. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala biruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyah. Jadi kalau ini di kitab Istidadul Maut maupun Takriratu Sayyidina Khalil itu tetap harus dianalisis sebagai tadi. Jadi ngaji nahwu itu adalah dimulai karena cari ekstrimnya. Termasuk mahdzuf. Mahdzuf itu harus dipelajari. Di sini saya juga baca banyak tentang mahdzuf. Meskipun beliau tidak menyontokkan yang ekstrim, tapi kalau saya suka nyontokkan yang ekstrim. Misalnya begini. Sampean yakin Fatihah itu kalamullah apa enggak? Kalamullah kan? Coba kalau tanpa mahdzuf, Allah ngendikan pada Nabi Muhammad iya kana buju. Muhammad, kepadamu kami menyembah juga. Berarti Allah menyembah Nabi Muhammad. Betapa bahayanya kalau kita enggak ngerti nahwu, bahwa dalam sekian lafaz kadang ada mahdzuf, ada muqaddar. Maka semua tafsir mesti mengingatkan wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Karena itu satu-satunya cara. Jadi iyyaka na'budu tetap kalamu, wah, tapi prosesnya begini. Muhammad, mulai sekarang kamu bilang iyyaka na'budu. Terus ke Nabi menirukan iyyaka na'budu. Jadi hadal kalam tarbiyatun minallah, tapi untuk dilafadkan Kanjeng Nabi. Bukan Allah melafadkan itu kepada Kanjeng Nabi. Itu kalau enggak ngerti nahwu, maka ya kana butuh. Oh ya kana butuh kalamullah, berarti qaulullah lin nabi. Terus kamu bayangkan Allah ngedikan kepada Nabi. Iya, butuh. Fatal enggak itu? Fatal, makanya dibutuhkan kecakapan ahli nahwu yang mengharuskan. Ya sama lagi, yang mengharuskan itu di beri takdiran, yaitu kulu iya karena ibarat saya punya anak terus saya bilang jong katakan jenengan bapak kulo, anda bapak saya, kan tentu anak saya tak bilangin kamu bapak saya, jenengan bapak saya, berarti anak saya terus menirukan jenengan bapak saya tanpa ditakdirkan itu, berarti tahakkum menghukumi anak itu bapak saya, kan kacau. Itu ahli nahwu yang termasuk contoh terakhir betapa pentingnya nahwu atau balaghah atau apa saja. Di balaghah misalnya diajarkan mawadiul fasli wal wasli. Di antara mawadiul fasli adalah dua kalimat yang qailnya berbeda harus difasal. Kemudian fasal ini oleh ulama tajwid disebut waqaf, ada yang menyebut taktek, ada yang menyebut saktah, itu urusan ulama tajwid. Tapi kita ngikuti itu yang disebut saktah. Kenapa itu penting? Malah penting sekali karena tanpa itu tidak bisa. Misalnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Coba kalau tanpa sakta wa lam yaj'alan ora gawe sapa wa lahu ing Quran ora digawe iwajan, ora digawe bengkok, qayyiman ora digawe jejeg. Jadi Quran ya agak jejeg agak bengkok. Itu kan fatal sekali. Karena takut makna seperti itu, maka tidak boleh tasallutul amil yaitu wa lam yaj'al ke lafaz iwaja. Tapi ini satu mafhum. Jadi maknanya walam yaj'alahu iwaja, Allah tidak bikin Quran itu bengkok. Pesakta, maknanya agak bengkok itu apa? Qayyiman. Nah, dengan fasal ini maka lafadz ini dimaknani secara kesimpulan, bukan ada tasallutul amil, amil walam yaj'al mengamalkan ke qayyiman. Kalau itu berarti bahaya, berarti walam yaj'alahu qayyiman. Oh, itu bisa kafir. Jadi artinya gini. Andaikan kita punya guru terkenal wali keramat, terus baca walam yaj'allahu qayyiman, terus kita curiga ini wali model apa kok nyifati Quran seperti itu, kan harus digredel itu kewaliannya. Artinya apa? Dengan Syekhona Khalil bisa ngarang kitab nahwu seperti ini, Mangdumah Nuzati Tulab ini mentakriri, itu menurut saya itu garansi yang kesekian, garansi yang otoritatif bahwa beliau wali itu. Karena memang syaratnya wali itu harus menyelamatkan naskah. Karena agama ini dibawa oleh Quran dan hadis, semuanya berbentuk naskah. Kita bisa membayangkan kalau ulamanya atau walinya saja membaca naskah itu secara apa? Maka dalam guyunan-guyunan ulama dulu sampai ada masyhur itu guyunan itu. Cuma ini enggak ada riwayatnya, hanya guyunan. Ada orang mati gara-gara titik. tadi gurunya itu memijazahkan habbatun sauda dawaun mingkul ya Pak. Ya, artinya jintan hitam itu obat dari segala penyakit. Muridnya itu naskahnya tuh hayatun sauda. Ular hitam. Karena kalau habba itu bebijian, kalau hayah itu lah ular hitam itu kan artinya kobra dicari. Dicari, dipatok, terus takobal lawa minamin kum takobal ya karim. Itu gara-gara salah naskah, tapi yu'addi ilal maut, itu gara-gara apa. Sehingga, saya mohon sama ini lajnah, kalau meneliti satu ilmu itu cari sisi ekstrimnya. Nanti kelihatan betapa pentingnya nahwu, pentingnya sorof, pentingnya nahwu yang detail. Ya nahwu yang detail kayak tadi, yang sampai mahdhuf tadi. Makanya semua tafsir sampai lihat itu. Mesti sebelum ia kana budu, wa yukot daru qobla qawli ta'ala ia kana budu kulu. Karena tanpa itu, kamu bayangkan, hadza kalam wah li nabi. Terus redaksinya ia kana. Kan gak kebayang seperti itu. Yang kebayang adalah, Muhammad katakan ke saya kalimat atau kata ia kana budu. Ya, jadi saya mempelajari apa, naskah-naskah Syekhuna Khalil. Tapi khusus yang soalul malaken, mungkar nakir itu, naskah itu tolong lajnah menambahi takriran tadi. Supaya menguntungkan kita. Gunanya apa? Kita kalau senang wali tapi tidak dapat untungnya. Kan gitu. Karena kita semua ini ibadah tujar. Mau loyal ya kalau ada untungnya. Kalau tidak ya tidak. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.